طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad للإمام ابن القيم رحمه الله. Masih di pembahasan atau fasal quduni wabdi tujayib pada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim, ketika rombongan yang datang ini telah bertemu dengan Rasulullah kecuali satu orang anak muda, yang Rasulullah telah menyatakan semuanya telah aku beri dan penuhi kebutuhannya kecuali engkau. Silakan, apa kebutuhan engkau? Apa yang kau minta? Maka anak muda itu pun mengatakan, inna hajati laysat ka hajati ashabi. Sesungguhnya kebutuhanku tidaklah sama dengan kebutuhan para sahabatku. Wa in kanu qadimu ragibina bil Islam. Walaupun mereka semuanya senang semangat dengan Islam. Wasaku masaku min sadaqatihim, dan mereka pun semuanya telah membawa zakat-zakat harta mereka. Wa inni wallahi ma a'maluni fi biladi illa أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني. Dan sesungguhnya aku, ma a'maluni min biladi, mimma a'malani min biladi, ma a'malani, yani tidak ada yang mengantarkan aku atau menjadikan aku datang ke sini dari negeriku kecuali engkau. Aku harap ya Rasulullah, memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah mengampuni aku dan merahmati aku. Wa ayaj'ala ghinaya fi qalbi, dan aku memohon agar supaya kekayaanku itu ada di kalbuku. Ya, biasa disebut dengan ginan nafs atau bahasa lainnya qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqbala ila al-gulami. Maka Rasulullah berkata sambil menghadap kepada anak muda tersebut, dan beliau berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu waj'al ghinahu fi qalbi. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia, dan jadikanlah kekayaan itu ada pada dirinya, pada kalbunya. Thumma amara lahu bimithli ma amara bihi lirajul min ashabihi. Kemudian diperintahkanlah untuk diberikan kepada anak muda ini seperti apa yang telah diberikan kepada sahabat-sahabatnya sebelumnya. Fantalaku raji'ina ila ahlihim, maka mereka pun semuanya kembali ke negeri mereka. Summa wafa Rasulullah fil musimi bimina sanata ashrin. Kisah berlanjut, mereka pun akhirnya bertemu kembali dengan Rasulullah SAW di musim haji, haji wada' di Mina. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 Hijriah. Faqalu nahnu banu Abza. Mereka pun berkata, ya Rasulullah, kami dari Banu Abza yang dulunya pernah datang kepada engkau. Faqala Rasulullah, ma fa'ala al-gulam alladhi athani ma'akum? Maka Rasulullah SAW bertanya tentang anak muda yang terakhir, yang kisahnya baru saja kita kisahkan. Maaf, apa yang telah dilakukannya? Bagaimana keadaan anak muda yang datang dulunya bersama dengan kalian kepadaku? Qalu ya Rasulullah, ma ra'ayna mislahu qad. Wala hudna bi aqna'i minhu bima razaqahu Allah. Qalu ya Rasulullah, ma ra'ayna mislahu qad. Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat seorang pun yang semisal dengannya. Wala hudithna bi aqna'i minhu bima razaqahu Allah. Dan kami tidak pernah mendengar ada orang yang lebih qana'ah dari dia tentang apa yang Allah berikan kepadanya dari rezeki. Dari semua cerita-cerita tentang orang qana'ah, dia yang paling qana'ah. Baik. Lau anna an-nasa iqtasamu ad-dunya ma nadhara nahwaha wa la iltafata ilaiha. Anak muda ini, seandainya manusia-manusia yang berbagi-bagi duit, berbagi-bagi harta, mana daranah waha, dia tidak menengok, walal tafata ilaiha, dia tidak mau melihatnya dan juga tidak mau menengok ke arahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah inni la arju ayyamuta jami'a. Faqala rajul minhum, awalaysa yamutu ar-rajulu jami'an ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, segala puji bagi Allah, sesungguhnya aku berharap sangat ayyamuta jami'a, ini bahwa dia mati semuanya. Faqala rajulun minhum, awalaysa yamutu ar-rajulu jami'an ya Rasulullah. Baik. Seorang di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah seseorang yang mati semuanya, maksudnya semuanya, jiwanya, raganya, ya ini barakallahu bikum, mati anggota tubuhnya semuanya maksudnya. Ya Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasha'abu ahwa'uhu wa humumuhu fi awliyati dunya. Fala'alla ajalahu ayyudrikahu fi ba'di tilkal awliyati fala yubalillahu azza wa jalla fi ayyiha halaka. Kata Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa seorang mati terkadang tidak mati semuanya, dalam artian tasya'ubu ahwa'uhu wa humumuhu, seseorang itu bercabang-cabang keinginannya, harapannya, cita-citanya di lembah-lembah dunia ini. Dia pengen ini, pengen itu juga, pengen ini juga, pengen itu juga. Fala'alla ajalahu ayyudrikahu fi ba'di tilkal awliya. Boleh jadi ajalnya telah mendatanginya di sebagian lembah-lembah dunia tadi. Yani dia mati dalam kondisi keinginannya terhadap dunia masih panjang. Angan-angannya, proyeknya, harapannya, cita-citanya masih panjang. Sementara umurnya sudah barakallahu fikum, sudah selesai. Ajalnya sudah tiba. Kan demikian. Dia mati dalam keadaan masih berjalan proyeknya, cita-citanya masih tinggi, harapannya masih jauh, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan tidak mati secara keseluruhan. Semangat dunianya masih tinggi. Fala yubalillahu azza wa jalla fi ayha halaka, maka Allah tidak akan peduli di lembah mana saja dia meninggal dunia atau dia binasa. Qalu fa ashadalika al-gulamu fina ala afdali halin. Maka mereka pun mengatakan, fa ashadalika al-gulamu fina, maka anak muda itu pun hidup di tengah-tengah kami, ala afdali hal wa azharihi bid dunya. Dia hidup dengan sebaik-baik keadaan dan paling zuhudnya terhadap dunia. Wa aqna'ahu bima ruzika, dan dia adalah orang yang paling qana'ah terhadap apa yang direzekikan kepadanya. falamma tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raja'a man raja'a min ahli al-yamani 'ala al-islam qama bi qaumihi. Falamma tufi Rasulullah, maka ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raja'a man raja'a min ahli al-yamani 'ala al-islam, dan murtadlah sebagian orang-orang yang murtad dari Islam, raja'ahnya mundur ke belakang, ini murtad. Qala fi qaumihi, maka dia pun berpidato atau menyampaikan kepada kaumnya, pada karahumullah wal Islam, falam yarji' minhum ahad. Wa ja'ala Abu Bakar As-Siddiq yadhkuruhu wa yas'alu anhu hatta balaghahu halahu wa ma qama bihi fa kataba ila Ziyad ibn Labid yusihi bihi khaira. Maka anak muda ini mengingatkan mereka tentang Allah, tentang Islam, dan akhirnya mereka yang tadinya raja'a anil Islam, yang murtad, kembali lagi. Kembali lagi masuk ke dalam Islam. Falam yarji' minhum ahad. Wa ja'ala Abu Bakar As-Siddiq yadhkuruhu wa yas'alu anhu hatta balaghahu halahu. Balaghahu haluhu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyebut-nyebutkan anak muda ini dan bertanya tentangnya, sampai kabar pun masuk ke Abu Bakar. Wa maqama bihi, dan apa yang telah dilakukan oleh anak muda ini dalam dakwahnya mengajak orang agar supaya tetap istiqamah, tetap di atas kebenaran, kebaikan ini. Fakataba ila Ziyad ibn Labid yusihi bihi khaira, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menulis surat kepada Ziyad ibn Labid, kelihatannya penguasa yang ada di wilayah itu pada saat itu, yusihi bihi khaira, agar supaya berbuat baik kepada anak muda ini. Qala rahimahullah ta'ala faslun fi qudumi wafdi bani Sa'ad Hudzaim ibn Qudha'ah. Barakallahu fikum. Ingat kita ingatkan, barakallahu fikum, bahwa jalan-jalan kebaikan menuju surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Paham barakallahu. Di antaranya adalah kezuhudan ini. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah kezuhudan. Di antaranya lagi adalah as-sadaqah wal infaq. Di antaranya lagi adalah al-jihadu fi sabilillah, dan seterusnya dari cabang-cabang kebaikan atau berbagai macam kebaikan. Sehingga tidak boleh seorang memaksa yang lainnya untuk melakukan hal yang sama semuanya, tidak bisa. Ada yang memilih untuk menghabiskan umurnya, waktunya, pikirannya, tenaganya dalam menyebarkan ilmu dan dakwah. Barakallahu fiik. Baik. Ada juga yang jihad fisabilillah. Yang jihad fisabilillah tidak bisa memaksa orang yang apa? Yang menyebar ilmu untuk keluar jihad fisabilillah bersama dengan yang lainnya. Demikian juga para penuntut ilmu ini, para ulama, tidak bisa juga memaksa para mujahidin untuk tinggal semuanya belajar agama, tidak bisa. Karena semua dengan kebaikannya masing-masing dan kemudahan yang Allah bagi-bagi untuk masing-masingnya. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab katsrati turukil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Tinggal kita melihat diri kita di sisi mana gerangan yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Baik. Ada juga orang memang yang diberi kemudahan untuk semua sisi-sisi kebaikan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Baik. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali akan dipanggil oleh para malaikat untuk memasuki surga melalui pintu-pintu yang dia unggul padanya. Baik. Orang-orang yang jihad dipanggil mereka masuk dalam surga babul jihad. Karena itu dia unggul di amal saleh yang luar biasa ini. Tetap tentunya dia bersedekah, tetap dia juga apa? Sholat, tetap juga dia puasa, tetap dia juga melakukan hal-hal yang lainnya, tapi dia unggul di sisi ini. Barakallahu fiikum. Jadi babur rayyan misalnya, untuk orang-orang yang puasa, banyak puasa, dipanggil dia masuk ke dalam surga melalui babur rayyan. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, adakah seseorang yang dipanggil dari semua pintu, dari pintu-pintu surga, menunjukkan bahwa dia unggul di semua kebaikan? Kata Rasulullah SAW, iya, wa arju an takuna minhu. Kata Rasulullah SAW, iya, dan aku berharap bahwa engkau termasuk di antaranya. Kalau jihad, ya iya juga. Kalau sedekah, apalagi. Kalau puasa juga, iya, dan seterusnya. Dia unggul semuanya. Wallahu musta'an. Bisa dipahami insyaallah ini. Jadi semua ada posisi-posisinya masing-masing. Barakallahu fiikum. Tergantung keadaannya. Dia menjadi imam, imamun adil. Barakallahu fiikum. Dia menjadi ra'iyah, menjadi masyarakat, masyarakat yang taat. Barakallahu fiikum. Dia mungkin diangkat menjadi hakim, hakim yang bijak. Dia mungkin berdagang bisnis, dagang bisnisnya jujur. Barakallahu fiikum. Dan seterusnya. Sehingga kesatuan utuh ada pada masing-masingnya ketika terjalin. Barakallahu fiikum. Hubungan baik antara barakallahu fikum usaha-usaha baik ini dan pelakunya. Wallahul musta'an. Baik. Qala rahimallahu taala faslun bi qurumi waqdi bani Sa'ad Udaim ibnu Qudha'ah. Bab kedatangan utusan bani Sa'ad Udaim ibnu Qudha'ah. قال الواقدي عن أبي النعمان عن أبيه من بني سعد خذيم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي. Aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari kaumku, yakni bani Sa'd. Barakallahu fikum. Bersama dengan beberapa orang dari kaum waqad auta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghalabatan wa adha al-arab waqad auta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bilada ghalabatan, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalahkan negeri-negeri dan menundukkannya. Wa adha al-arab, dan menundukkan orang-orang Arab. Wan nasu simfani, dan orang-orang pun terbagi menjadi dua. Imma dakhilun bil Islam ragibun fihi wa imma khaibun min as-sayf. Baik. Wa nasu simfan, dan orang-orang pun terbagi menjadi dua, apakah dia masuk dalam Islam dalam keadaan senang dia masuk Islam, wa imma khaibun min as-sayf, atau ada juga yang takut pedang sehingga masuk Islam. Fanazalna nahiyatan min al-Madinah, maka kami pun turun di sisi kota Madinah. Summa kharajna na'umul masjid hatta intahina ila babihi. Kemudian kami pun keluar dari tempat kami menuju masjid. Na'umu, yakni menuju, mengarah kepada masjid. Hatta intahina ila babihi, sampai kami ke pintu masjid. Fanajidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala janazatin bil masjid. kami dapati Rasulullah SAW lagi menyolati jenazah di masjid. Faqumna nahiyatan walam nadkhul ma'an nasi fi salatihim hatta nalqa Rasulullah wa niya wa nubayyi'uhu. Kami hanya berdiri, berdiam di sisi masjid dan kami tidak masuk bersama dengan orang-orang yang menyolati jenazah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sampai kami nantinya bertemu dengan Rasulullah dan berbaiat kepada beliau. Tsumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ilaina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai salat, beliau pun menengok ke arah kami, fada'abina. Baik, kemudian beliau pun memanggil kami sambil mengatakan, "Man antum? Siapa kalian ini?" Barakallahu fikum. Dan semestinya demikianlah ketika kita bertemu dengan seorang yang kita tidak kenali, tidak mengapa untuk kita tanya siapa Anda, mohon maaf saya belum tahu namanya, dari mana, kan bisa. Jangan sok tahu, sok akrab, sok bicara panjang lebar, tidak tahu siapa yang ada di hadapan dia, dari mana, mau apa. Barakallahu alaikum. Baik, tanya saja siapa. Barakallahu fikum. Boleh jadi yang diajak bicara ini pamannya sendiri yang dia tidak tahu. Ternyata dia bicara dengan pamannya sendiri dari tadi. Ya kan? Baik. Pamannya mengira teponaannya ini yang ada di hadapannya ini sudah kenal dia. Barakallahu fikum. Tidak mengapa dia mengatakan, bapak ini siapa, dari mana, mau kemana, apa hajatannya. Kalau memang dia pamannya, dia mengatakan, oh saya ini pamanmu, bapakmu itu adik saya tinggal di sini, ya kan enak begitu. Jadi, jangan sepanjang obrolan, entah kesana kemari obrolan, kemudian tidak tahu siapa itu tadi. Kemudian ibunya mengatakan, atau bapaknya, siapa yang ada di luar itu? Tahu leh. Barakallahu fikum. Tidak betul. Semestinya ditanya, tidak apa-apa ditanya. Dan jangan malu-malu bertanya kepada seseorang tentang siapa dia, dari mana, mau kemana, apa tujuannya. Barakallahu fikum. Man antum? Faqulna min Bani Sa'd Hudzain. Maka kami pun berkata, kami dari kalangan Bani Sa'd Hudzain. Faqala, amuslimuna antum? Apa kalian telah masuk Islam? Tidak juga mengapa kita tanya agama seseorang. Barakallahu fikum. Engkau ini agamanya apa? Tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Karena kita masih menghargai orang, dan kita akan memperlakukan seseorang dengan agama yang dia yakini. Kan demikian. Karena setiap muslim ada hak dan kewajibannya. Demikian juga terhadap ini kita kaum muslimin terhadap agama yang lain. Ada adabnya, ada juga aturan yang mengatur kita dalam bermuamalah dengan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga kita perlu mengetahui agama seseorang. Ya kecuali kalau mungkin di daerah-daerah tertentu atau negeri-negeri tertentu yang mereka tidak peduli dengan agama. Dan ketika mereka ditanya tentang agamanya, mereka menganggap bahwa itu masuk campur dalam urusan pribadi. Biasanya orang seperti ini, apa urusan dengan agamaku? Tidak usah kau tanya-tanya. Ya sudah, kalau gitu. Barakallahu fiik. Tapi biasanya kalau kita ini di daerah kita, di Indonesia ini secara umum, orang ditanya agamanya biasa-biasa saja. Saya Muslim. Atau dia mengatakan, saya Nasrani. Baik. Dan itu biasa. Allahul musta'an. Beda dengan negeri-negeri orang yang tidak lagi peduli dengan agama. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amuslimuna antum? Apakah kalian telah masuk Islam?" Qulna na'am. Qala, "Fahalla shallaitum ala akhikum?" Kata Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak menyolati saudara kalian? Ini yang meninggal ini Muslim. Dia adalah saudara kalian, sesama kaum Muslimin. orang-orang mukmin adalah orang-orang yang bersaudara, innamal mu'minu ikhwah. Qulna ya Rasulullah dhananna anna dhalika la yajuzu lana hatta nubayyaka. Kami pun berkata, ya Rasulullah, kami mengira bahwa itu tidak boleh bagi kami kecuali setelah berbaiat kepada engkau. Sampaikan alasannya kenapa tadi. Barakallahu fikum. Kenapa sehingga bisa diterima atau bisa diluruskan atau diajari kalau memang salah alasan itu. Faqala Rasulullah, aynama aslamtum fa antum muslimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kalian masuk Islam, maka kalian muslim dimanapun kalian berada. Dimanapun kaum muslimin berada, mereka itu adalah saudara kalian. Tayyib. Qalu fa aslamna wa bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun masuk Islam atau menyerahkan diri dan membaiat Rasulullah di atas Islam. Tsumma sarafna ila rihalina qad khalafna 'alaiha asgharana. Kemudian kami kembali ke tempat kami, semacam mungkin tenda atau yakni tempat yang mereka biasa bangun ketika turun di satu tempat ma'ruf para kafilah di zaman dahulu kala. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka membawa tenda. Barakallahu fikum. Ketika mereka turun istirahat, ada yang bisa barakallahu fikum mereka jadikan untuk berteduh. Barakallahu fikum. Untuk makan, untuk istirahat. Kalau selesai, mereka pun cabut dan menggulung kembali tenda-tenda itu atau kemah-kemah itu mereka bawa. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kami pun kembali ke tempat kami dan kami meninggalkan orang atau anak muda yang paling muda di antara kami. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabina fa'utiya bina ilaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami ulang. Baik, fa'utiya bina ilaihi. Maka kami pun datang ke Rasulullah. Fataqaddama sahibuna ilaihi. Fabayahu ala Islam. Fakulna ya Rasulullah, innahu asgaruna wa innahu khadimuna. Maka kami pun mengatakan, semuanya berbaiat, anak ini pun berbaiat. Kami pun mengatakan, ya Rasulullah, innahu asgaruna wa innahu khadimuna. Dia yang paling mudanya dan dia adalah yani pelayan kami. Fakala asgarul qawmi khadimuhum. Barakallahu alaihi. Kata Rasulullah SAW, asgarul qawmi khadimuhum. Baik. Orang yang paling kecil maka dialah yang melayani. Yang paling kecil dialah yang mestinya melayani, melayani orang yang lebih dewasa, yang lebih tua. Barakallahu alaihi, semoga Allah memberkahi atasnya. Qala fakana wallahi khairuna. Maka jadilah anak muda ini adalah anak atau orang terbaik kami. Wa aqra'una lil Qur'an li du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu. Dan dia adalah orang yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalan Qur'annya berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina fa kana ya ummuna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia sebagai pemimpin kami. Fa kana ya ummuna, dan dialah yang mengimami kami di dalam salat-salat. Walamma aradna al-insirafa amara Bilalan fa ajazana bi awaqin min fiddatin likulli rajulin minna. Walamma aradna al-insirafa, maka ketika kami hendak pulang, amara Bilalan, Rasulullah merintahkan Bilal, fa ajazana bi awaqin min fiddatin likulli rajulin minna. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kami melalui Bilal satu auqiyah dari perak di setiap orang untuk kami. Faraja'na ila qaumina farazaqahumullahu al-islam. Maka kami pun kembali ke kaum kami dan mereka semuanya pun masuk Islam. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai sini. Lahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.